Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wa nashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyina muhammadil mab'uthilil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa mansar ala nahjihi bi ihsanin ila yawmidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, marilah kita membuka majlis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa menyimak, bisa mengikuti, bisa memahami, bisa mentadaburi dan bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Karena kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ulama yang sangat kita kagumi, sangat kita hormati dan menjadi rujukan fikih oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, beliau menyampaikan rahimahullah, al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang hanya sekedar dihafal. Ilmu itu yang bermanfaat buat kita dan bukan hanya sebatas yang kita hafal, yang kita ketahui, yang kita ikuti dan kita kaji. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, minta pertolongan kepada Allah agar ilmu itu bisa bermanfaat. Al-ibrah bil kaif wa laysa bil kam, kata para ulama. Parameternya itu di kualitas ilmu, bukan banyak-banyakan ilmu tapi enggak bermanfaat. Sekali lagi, yang terpenting itu di kualitas. Kata para ulama, qalilun yabqa fayanfa' khairun min kathirin ilmu yang sedikit tapi dia mengakar dan bermanfaat. Itu lebih banyak daripada ilmu yang banyak tapi dia nguap gitu loh. Dan enggak ada bekasnya sama sekali. Jadi ilmu yang sedikit tapi mengakar dan bermanfaat itu lebih baik daripada ilmu yang banyak tapi menguap dan tidak berbekas. Oleh karena itu, mintalah terus pertolongan kepada Rabbul Alamin agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana marilah kita syukuri kebersamaan kita dengan Imam Nawawi rahimahullah bersama kita Radu Salihin. Kita syukuri kebersamaan kita dengan majelis ini karena ini adalah nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Ini adalah nikmat yang lebih mahal daripada harta dunia. Kalau misalnya ada di antara kita di PHK atau jobless pada saat ini, dan hikmahnya dia bisa ikut kajian. Satu kajian itu lebih mahal daripada seluruh gajinya yang selama ini dia dapat. Bahkan sekali kajian aja itu lebih berharga di hari kiamat. Nanti dia akan lihat di hari kiamat. Lebih berharga daripada seluruh penghasilannya seumur hidupnya. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat kalau enggak salah 58 ya, katakanlah hendaknya mereka bergembira dengan karunia dan rahmat yang Allah berikan. Dan tafsir karunia dan rahmat dalam surat Yunus ayat 58 ini adalah iman dan Al-Qur'an. Dan sebagian menyatakan Al-Quran dan menjadi Ahlul Quran. Jadi iman dan Al-Quran, ketika kita dapatkan, kita disuruh gembira sama Allah. Enak nih perintahnya suruh gembira. Disuruh gembira. Kenapa? Karena itu lebih baik, lebih mahal, lebih berharga daripada seluruh harta dunia yang mereka kumpulkan. Maka sekali lagi jamaah yang Allah muliakan, bersyukurlah kepada Allah dan terus menerus kita tingkatkan kualitas syahadatain kita. Bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Ingat terus bahwa tugas kita di dunia itu menghamba. Tugas kita di dunia itu mengabdi. Tugas kita di dunia itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Itu tugas kita. Adapun seluruh dinamika kehidupan itu semua sarana. Dan tidak ada yang tidak bisa kita gunakan untuk beribadah. Seberat apapun, di situ adalah ada sarana ibadah. Kita lagi sakit. Sakit itu sarana ibadah yang bernama sabar. Sarana ibadah yang bernama ridho. Jadi tidak ada hal yang sia-sia jamaah yang Allah muliakan. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Oleh karena itu marilah kita mensyukuri hal ini dan terus memperkuat syahadatin kita. Dan terakhir marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan segala atau semua sahabat, semua ahlul bait, semua keluarga dan semua umat beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan menuntaskan biiznillah konteks ayat yang kedua yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa kita disuruh bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah menjelaskan beberapa ciri orang-orang yang bertakwa. Enggak semuanya, tapi ini beberapa ciri di dalam konteks ayat ini, yaitu orang-orang yang berinfak ketika lapang dan sulit. Sehingga pada saat dia sulit, maka dia tidak menunggu sampai dia kaya. Tunggu sampai dia kaya untuk berinfak. Dia bersegera. Dia tidak menunda-nunda. Begitu juga jamaah sekalian yang Allah muliakan, ketika dia terpancing, dia langsung redam amarahnya. Wal kadhimin al ghayb. Dan dia tidak menunda-nunda. Besok kita bicara, enggak, dia langsung redakan. Saya lagi marah, jangan ganggu saya dulu, enggak. Dia langsung redam amarah tersebut. Dia enggak menunda. Dia tidak menunda. Dan itulah ciri-ciri orang-orang bertakwa. Dan dia mudah memaafkan manusia. Bahkan dia tidak menunggu orang itu minta maaf dulu ke dia. Kenapa? Karena dia disuruh bersegera. Dan yang dia cari adalah cinta Allah Subhanahu wa taala, bukan pengakuan orang tersebut. Jadi ketika dia maafkan, tujuan besar dia adalah mendapatkan cinta Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Bukan sebatas respect dari orang itu yang telah zalimin dia, atau pengakuan dosa orang yang menyakiti dia, atau ngaku bersalahnya orang yang bohongi dia misalnya. Enggak, dia enggak terlalu tertarik itu. orang itu taubat, alhamdulillah. Orang itu minta maaf, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, wal afina 'anil nas. Dia tetap memaafkan. Dan itulah ciri-ciri orang-orang terbaik. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala menjadi manusia terbaik setelah para nabi dan rasul? Jamaah, karena ini. Salah satu faktornya karena ini. Sebagaimana dijelaskan Bakar Al-Muzani rahimahullah, bahwa Abu Bakar, kunci suksesnya Abu Bakar adalah di antara walakin syai'un waqara fi qalbi, sesuatu yang menancap di dalam hatinya. Dan yang menancap di dalam hati dijelaskan para ulama di antaranya an-nasihatu fil khalqi. Abu Bakar itu sosok yang selalu ingin yang terbaik buat orang lain. Selalu ingin yang terbaik buat orang lain. Kenapa? Karena keikhlasan beliau. Karena keikhlasan beliau. Lalu berikutnya, kita sudah jelaskan, ternyata orang-orang bertakwa itu bisa melakukan khilaf, jemaah. Walladzina idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum. Itu orang-orang yang apabila melakukan perbuatan fahsyah, keji, dan menganiaya diri sendiri. Masih ingat apa makna menganiaya diri sendiri? Hah? Apa jemaah? Hah? Kemaksiatan. Kemaksiatan. Kemaksiatan. Karena setiap maksiat dan dosa adalah upaya menzalimi diri sendiri. Upaya dalam menzalimi diri sendiri. Karena maksiat dan dosa punya efek samping yang buruk di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Maka konteksnya orang-orang yang bertakwa bisa khilaf. Bahkan bukan khilaf yang ringan. Khilaf yang fatal, fahisyah, dosa besar, zina, dan lain-lain. Tapi yang membedakan mereka dengan orang-orang fasik, yang membedakan mereka dengan orang-orang yang fajir, ini poinnya. Dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Hadirin yang Allah muliakan, mereka mengingat Allah, maka mereka beristighfar terhadap dosa-dosa mereka, dan mereka yakin tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Dan mereka hentikan, tidak mereka lanjutkan lagi. Tidak menjadi pola, tidak terus menerus melakukan dosa. Dan mereka tahu bahwa Allah Maha mengampuni dosa. Dan Allah enggak suka dengan perbuatan dosa mereka. Jamaah yang Allah muliakan. Ayat ini kita sudah jelaskan bahwa orang yang bertakwa itu bisa melakukan kekhilafan. Bahkan bukan bisa, pasti melakukan kekhilafan. Kita sudah bahas tadi sirat Imam Ahmad, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, Imam Syafi'i mengatakan bukan syarat jadi ulama maksum, terbebas dari kesalahan. Gak ada orang jadi ulama kalau syaratnya terbebas dari kesalahan. Itu yang dijelaskan Imam Syafi'i dan para ulama yang lain. Bukan syarat orang menjadi orang bertakwa terbebas dari dosa, terbebas dari kegelinciran. Siapa yang gak pernah tergelincir? Kullu bani Adam khata, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Oleh karena itu, ketika hal ini memberikan pelajaran penting bagi kita, bahwa yang pertama, untuk kita sendiri yang berjuang untuk meraih ketakwaan, lalu kita tergelincir, lalu kita terjatuh, sefatal apapun jangan putus asa, sefatal apapun jangan menyerah, sefatal apapun tetap bangkit, sefatal apapun optimis, sefatal apapun yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa. Sefatal apapun, walaupun manusia gak memaafkan, walaupun lingkungan dia tidak memaafkan dia, hadirin, manusia bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah manusia, tapi Allah Ghafurur Rahim. Asal kita benar-benar ingin bertobat, ya. Sefatal apapun, ingatlah ayat ini. Itu bisa terjadi, fahisyah. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, untuk kita dalam menyikapi saudara kita. Ketika saudara kita melakukan kesalahan, sefatal apapun, ingatlah ayat ini. Ingatlah ayat ini. Jangan menuntut kesempurnaan dari orang lain. Apalagi kita sendiri gak sempurna. Kata para ulama, jangan menimpuk rumah orang lain dengan batu sedangkan rumahmu terbuat dari kaca. Cukup dalam, ya. Jangan nimpuk rumah orang sedangkan rumah kita terbuat dari kaca. Kenapa? Karena kalau Anda timpuk rumah orang dengan batu, lalu dia balas, rumah Anda hancur. Bukan rusak lagi, hancur Anda. Rumah dari kaca, pecah semuanya. Jadi jangan nimpuk rumah orang sedangkan rumah Anda terbuat dari kaca. Ketika kita lihat saudara kita salah, ingat ayat ini. Dan bisa jadi kesalahan dia walaupun fatal itu tidak menghilangkan statusnya jadi orang bertakwa. Kan ini ayat tentang berbicara tentang orang bertakwa. Ayat ini berbicara tentang orang bertakwa. Dan kita yang menggibahi dia, kita yang menutup pintu dengannya, bisa jadi terlempar dari ketakwaan. Karena ciri-ciri orang bertakwa apa tadi? Ayat sebelumnya. Wal'afina 'anil nas. Orang-orang yang memaafkan manusia. Sekali lagi saya ulangi, bisa jadi kesalahan saudara kita yang fatal itu tidak mengeluarkan dia dari ketakwaan. Karena ayat ini berbicara tentang orang bertakwa atau orang fasik, ahli surga atau ahli neraka, jemaah. Ahli surga bisa salah, lalu dia bertobat, lalu beristighfar, jadi dia gak keluar. Sedangkan kita yang menutup pintu, yang gak terima, yang marah, bahkan menggibahi, mencemarkan nama baiknya, menceritakan aibnya, bisa jadi kita yang kelempar dari ahli takwa. Kenapa? Karena paling nggak kita nggak memaafkan dia. Sedangkan di ayat sebelumnya, lihat lagi ayat sebelumnya, wal afina anin nas. Orang-orang yang menahan marah dan memaafkan kesalahan orang. Jadi dia yang buat kesalahan, kita yang kelempar dari ketakwaan, subhanallah. Itu dalam loh, jemaah. Dia melakukan kesalahan fatal, tapi kita yang terlempar dari ketakwaan. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyikapi kesalahannya dengan bijak. Kita tidak bisa menyikapi kesalahan saudara kita dengan ketakwaan. Nah itu, Masya Allah. Kita gak bisa menyikapi kesalahan saudara kita dengan ketakwaan. Itu kan dalam, jemaah. Bisa jadi, mohon maaf, suami yang selingkuh, yang keluar dari ketakwaan istrinya. Atau istri yang selingkuh, yang keluar dari ketakwaan suaminya. Jadi suaminya selingkuh, tapi suaminya tobat kepada Allah. Suaminya tobat. Jadi orang baik. Ingat Allah, istighfar. Istrinya, diserang terus suaminya. Diungkit lagi. Gak terima, gak pernah memaafkan. Marah-marah, bahkan disebarkan aib suaminya. Udah gak jelas, udah gak terkontrol. Jadi suami yang selingkuh, yang keluar dari ketakwaan, istrinya di ending. Na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Ini yang perlu kita camkan. kita melihat saudara kita salah atau sahabat kita salah, ingat ayat ini. Mungkin inilah yang terjadi, ayat inilah yang terjadi pada saudara saya. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah aw fastaghfaru lidzunubihim. Mereka bisa melakukan kesalahan, tapi orang bertakwa akan mengingat Allah lalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini penting jemaah, bagi kita yang melakukan kesalahan, ingat terus ayat ini. Jangan pernah berkecil hati. Sebagaimana bukan berarti membenarkan kesalahan kita, enggak juga. Bukan berarti justifikasi terhadap kesalahan kita, enggak. Siapa yang bilang itu? Dosa tetap dosa, fahisya tetap fahisya. Tapi bukankah kita manusia yang bisa khilaf? Jangan berkecil hati, bangkit lagi. Adapun kita, atau faedah berikutnya, ketika kita melihat saudara kita salah, sikapi dia dengan ketakwaan. Sikapi dia dengan ketakwaan. Jadi kadang-kadang kita suka lucu, kita suka bilang gini, aduh, di masyarakat ada yang suka bilang, masa dia udah ngaji begitu? Bikin malu aja. Harusnya orang ngaji gak begitu dong. Sebenarnya statementnya sama juga. Ya masa Anda sudah ngaji menyikapi orang salah begitu juga? Harusnya kan udah ngaji gak begitu. Jadi sama juga. Jadi kita misalnya ada teman kita ngaji ternyata minum. Ya orang hilaf, ketemu lagi teman lamanya atau kepergok di sebuah klub. Terus kita, masa udah ngaji begitu sih? Bikin malu aja, bikin malu kajian kita. Loh, Anda yang sudah ngaji, kira-kira apakah cara menyikapi orang yang salah seperti itu? Jadi apa bedanya Anda dengan dia? Sama-sama salah bersikap. Orang yang sudah belajar harusnya, oh ya ingat ayat, kemarin ngaji ya, Al-Imran 135 bisa salah. Dan di zaman Nabi ada yang zina, seperti Maiz, seperti Ghomidia, seperti Juhaina. Ada yang turun dari bukit rumah, gak taat sama instruksi Nabi SAW di perang Uhud. Ada miss, ada khilaf. Ada yang mengeksekusi orang, gak boleh dieksekusi, seperti Usama bin Zaid. Ada khilaf. Maka apabila poinnya jamaah, apabila ada saudara kita, teman kita, atau orang yang berusaha soleh, orang yang berusaha bertakwa, melakukan kesalahan, melakukan khilaf, dan kesalahannya anggap saja fatal, maka mari sikapi mereka dengan ketakwaan juga. Sikapi mereka, respon mereka dengan responnya ahli takwa. Apa respon ahli takwa? Support mereka untuk beristighfar dan bertobat. Dukung mereka. Makanya diksi yang digunakan Nabi SAW apa? Dalam hadis Muslim, unsur akhaka zaliman au mazluma. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Para sahabat bingung. Kalau menolong orang yang terzalimi, kita tahu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi gimana cara menolong orang yang zalim? Kata Nabi SAW, tamna'u kama qal. Cegah dia. Pencegahan dia dari kezaliman itu bentuk dukungan dan pertolongan kita. Jadi tolong kok saudara kita yang zalim. Tolong saudara kita yang bermaksiat dengan cegah, dengan ajak lagi. Ajak semangat, gunakan bahasa yang baik, doakan dia agar dapat hidayah, bukan dijatuhin, dinyinyirin. Walaupun berbalut nasihat. Nah ini saya mau nasihati. Bukankah kalau mau nasihati orang ada banyak kata yang lebih santun dari apa yang Anda pilih? Bukankah kalau mau nasihati orang ada banyak bahasa yang lebih elegan daripada bahasa Anda? Bukankah kalau ingin menasihati orang ada bahasa yang lebih indah, yang lebih halus, yang lebih gak nyakitin daripada bahasa yang Anda pilih tersebut? Kalau benar-benar ingin menasihati, kenapa pakai bahasa demikian? Ada banyak bahasa. Bukankah kalau berfirman dalam surat Al-Isra 53, Uqul ibadi yaqulu latihi ahsan, inna syaitan yanzagu bainahum. Yaqulu latihi ahsan, kata Allah. Katakan kepada hamba-Mu, kalau bicara, gunakan bahasa terbaik. Al-Isra 53. Katakan kepada hamba-hambaku, yaqulul lati hiya ahsan. Kalau bicara, gunakan bahasa yang terbaik. Kalau ingin kasih nasihat saudara, benar kita tulus ingin memberikan nasihat kepada saudara kita, kenapa gak pakai bahasa yang terbaik? Kenapa casingnya nasihat tapi orang kalau baca pakai bahasa tajam, sakit apa, dijatuhkan dan seterusnya, itu mah bukan nasihat, itu menjatuhkan. Oke, dia salah gak bertakwa, kenapa anda nasihatin dia juga gak pakai cara orang bertakwa? Apa kalau gitu apa bedanya anda dengan dia? Sama-sama gak bertakwa. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, mari saling tolong menolong. Itu poinnya. Karena masuk surga susah jemaah, berat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, maka saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan ketika ada saudara kita yang tergelincir, apalagi kondisi sekarang susah kan, artinya ujian di hari-hari itu benar-benar sulit, maka bisa jadi orang itu khilaf, orang itu down, orang itu jatuh. Lalu kita menyikapi mereka tidak dengan ketakwaan, dengan dalih mereka gak bertakwa. Ironi ya mas. Dan itu hebat ya, permainan syaitan itu jago banget. Jadi dengan dalih dia gak bertakwa, akhirnya kita sikapi dia ternyata dengan sikap bukan ahli takwa juga. Jadi apa bedanya? Gak ada bedanya. Maka mari kita berusaha bertakwa kepada Allah dan beristighfar kalau kita melakukan kesalahan, dan saling support, saling dukung. Lihat bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyikapi sahabatnya yang melakukan kesalahan. Sebagaimana Nabi SAW meminta kita untuk tidak melakukan kesalahan dan bersikap dengan benar ketika melakukan kesalahan, kita juga diminta Nabi SAW menyikapi saudara kita yang salah dengan benar dan dengan ketakwaan. Wallahu ta'ala misal. Dan semoga Allah mengampuni kita dan seluruh kaum muslimin dan memberikan hidayah kepada seluruh umat. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir jemaah sekalian, bahwa Al-Imam Muhammad bin Sulaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin memberikan keterangan menarik tentang ayat ini. Jadi Al-Imam Muhammad bin Sulaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin ketika menjelaskan konteks ayat ini, beliau menjelaskan bahwa ada hal menarik ketika Allah mengatakan وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَّةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ, yaitu orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji dan menzalimi diri sendiri, mereka mengingat Allah, maka mereka beristighfar kepada Allah. Ini adalah sebuah pelajaran besar dalam hidup kita, bahwa kunci agar kita beristighfar dan agar kita banyak beristighfar khususnya ketika melakukan kesalahan adalah mengingat Allah. Mengingat Allah. Anna dzikrullah sababun litaubah ruju' ilallah. Bahwa mengingat Allah adalah sebab seseorang itu taubat dan kembali kepada Allah. Mengingat Allah adalah sebab orang itu bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Anna dzikrullah sababun litaubah warujui ilallah. Mengingat Allah adalah sebab seseorang itu bertaubat dan beristighfar dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah muliakan, jadi kalau kita ingin menjadi orang yang banyak beristighfar, dan itu sangat-sangat dituntut karena dosa kita tiap hari banyak banget jemaah, maka jadilah hamba yang senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadilah hamba yang senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, ketika kita lupa sama Allah, di saat itulah kita gak beristighfar kepada Allah. Saat kita lupa sama Allah, di saat itulah kalimat yang benar-benar tanpa gram. Astagfirullah itu kan tanpa berapa sih, berapa gram sih astagfirullah itu? Berapa? Berapa kilo? Ada satu kilo kan? Enggak ada. Satu gram pun enggak. Astagfirullah itu sangat ringan, jemaah. Astagfirullah. Kalimat yang tanpa gram aja berat untuk kita ucapkan. Subhanallah. Itu kalau hati itu lupa sama Allah. Kalimat yang dibaca tanpa menguras keringat, tanpa letih, tanpa lelah sama sekali, itu berat untuk kita lakukan. Berat. Kalau kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar itu berapa kali? Lebih dari 70 kali. 100 kali. Bahkan bisa lebih. Dan itu enggak mungkin kalau tanpa, tidak mungkin kecuali jika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan padahal ringan loh. 15 menit selesai, kita dikasih 24 jam jemaah. Itu istighfar 100 kali. Itu kita enggak pakai standar tadabbur yang luar biasa, yang masyaallah. Istighfar aja biasa. 15 menit selesai. Iya kan? 15 menit selesai. Atau setengah jam lah, sambil di lebih direnungkan lagi, dihayati lagi setengah jam. Setengah jam, 24 jam kita gak ada waktu. Bahkan di antara kita ada yang gak pernah sekalipun dalam seumur hidupnya, gak pernah, gak pernah beristighfar 100 kali sehari selama hidupnya. Gak pernah sama sekali, subhanallah. Sedangkan gadgetnya bisa 2 jam, bisa 3 jam. Sedangkan ketika bicara politik bisa 1 jam, 2 jam. Sedangkan kalau bicara ghibah, aib orang bisa 2, 3 jam. Istighfar seumur hidup gak pernah. Sehari aja gak pernah. Banyak banget sih 100, banyak banget lagi. Anda ngomong berapa kata sehari? Kenapa demikian? Bukan karena gak mampu, karena lupa sama Allah. Ini ayatnya. Coba lihat lagi ayatnya. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Dzakarullah. Mereka ingat sama Allah. Ingat sama Allah. Maka mereka beristighfar atas dosa-dosa mereka. Dzakarullah. Kenapa kita enggak pernah bisa istighfar 70 kali atau 100 kali? Karena kita enggak ingat sama Allah. Yang kita ingat makhluk, makhluk, makhluk, makhluk. Yang kita ingat manusia, manusia, manusia, manusia. Yang kita ingat harta, harta, harta, harta. Ada waktu kosong lihat baca-baca status orang. Bayangkan status orang dibacain satu-satu. Status orang baca satu-satu. Zikir pagi petang gak pernah baca. Subhanallah. Udah dibaca lalu dibahas. Kayaknya si A lagi ada masalah deh. Kok kenapa? Iya. Kamu baca gak statusnya hari ini? Subhanallah. Kamu baca gak statusnya hari ini? Al-Baqarah gak dibaca. Kulhu gak dibaca. Kul audhu birafil. Istighfar gak dibaca. Istighfar gak dibaca. Coba-coba kamu baca deh. Iya ya. Kayaknya ada sesuatu deh sama lakinya. Oh itu langsung dibahas. Terus. Subhanallah. Jadi wajar kalau kita gak beristighfar. Karena kita gak ingat sama Allah Jalla wa'ala. Makanya kan ulama mengatakan man dzakara uyuban nas nasi'u uyuban nafsihi. Barang siapa yang jago mengingat aib-aib manusia, maka dia akan lupa dengan aibnya sendiri. Dan kalau dia lupa dengan aibnya sendiri, dia enggak akan istighfar kepada Allah. Dia enggak akan istighfar kepada Allah. Jadi apa penyebabnya? Karena kebanyakan ingat manusia. Kebanyakan ingat manusia. Barang siapa yang suka ingat kesalahan orang, aib orang, miss orang, dia akan lupa dengan kesalahannya sendiri. Dan kalau dia lupa kesalahan sendiri, dia akan lupa dengan istighfar. Jadi buat simpel hadirin, ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah Rabbul Alamin. Makanya Allah perintahkan kita dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsira. Udzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah, ingatlah Allah dengan zikir yang banyak. Dengan zikir yang banyak. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Berzikirlah kepada dengan zikir yang banyak. Kalau kita ingin beristighfar, ingat Allah. Dan ayat ini menunjukkan bahwa kesalahan orang bertakwa tidak menghalangi dia untuk mengingat Allah. Tidak menghalangi dia. Dan itu bedanya. Orang bertakwa itu ketika melakukan khilaf atau miss, itu sensor takwanya itu jalan cuma. Jadi dia tetap ingat Allah. Iya, ya Allah salah nih. Ingat azamatillah. Ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kok saya bisa lakukan hal sebodoh ini? Allah sudah baik banget sama saya. Allah sudah kasih saya semuanya. Iya, saya salah tadi. Saya enggak bersyukur sama Allah. Saya gunakan apa yang Allah kasih untuk maksiat. Jadi orang-orang bertakwa itu sensor takwanya main, hadirin. Walaupun dia melakukan kesalahan, walaupun terjatuh, walaupun terjatuh ke lembah maksiat, sensor takwanya masih main. Kayaknya kita salah nih. Itu ada. Nah, ketika kita merasakan itu, bersyukurlah kepada Allah. Berarti sensor takwa kita tuh masih aktif. Beda dengan orang fasik, udah lupa, udah gak inget sama sekali. Masih ingat kan kisah tiga orang yang terperangkap dalam gua? Salah satunya apa? Yang sangat mencintai sepupunya itu. Lalu dia ingin berzina. Mereka udah masuk kamar. Saya ingin tanya, sebatas masuk kamar dengan wanita yang bukan mahram, hukumnya apa? Masuk kamar berdua-duaan. Sebatas masuk kamar berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram kita. Dan gak ada siapa-siapa. Hanya kita sama dia. Jangan kita yang enak. Hanya laki-laki itu dengan wanita tersebut. Dia masuk kamar. Udah gitu, pakaian sudah ditanggalkan. Kata dalam riwayat kan, dia sudah berada di posisi yang tinggal eksekusi aja. Di posisi yang sudah tinggal eksekusi. Sebagaimana suami dengan istri. Itu sebatas itu hukumnya apa, jemaah? Kan haram. Tapi begitu wanita itu mengatakan, janganlah engkau masuki cincin kecuali dengan haknya. Ingat sama Allah, ya subhanallah. Ingat sama Allah. Ya, gak boleh ini. Padahal udah jelas ini suasana bukan suasana ketaatan. Bukan suasana iktikaf. Bukan suasana sedang tafakur. Kan bukan. Bukan tafakur, bukan itikaf, bukan sedang muhasabah. Bukan sedang qiyamul lail. Ini suasana kemaksiatan. Yang di-arrange sendiri. Tapi begitu kalimat, jangan kau masukkan cincin kecuali dengan hak. Ingat ya, subhanallah. Gak boleh ini. Akhirnya ditinggalkan. kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu loh. Itu bagaimana kekuatan dari zikrullah itu luar biasa bagi orang-orang yang bertakwa. Itu yang penting. Jadi orang-orang yang bertakwa itu masih seringkali punya pertahanan terakhir. Mungkin dia miss di pertahanan pertama, lepas lagi pertahanan kedua, lepas lagi pertahanan ketiga, tapi dia punya pertahanan terakhir. Dan kalau ternyata pertahanan terakhir bobol juga, itu dia masih bisa ingat lagi sama Allah setelah itu. Sebagaimana ayat ini kan, wa idza alladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum, jika dia melakukan fahisyah atau zalim diri sendiri, dia ingat Allah. Jadi ini semua pertahanan udah bobol. Jadi apa, lapis-lapis pertahanannya udah dijebol dan gol gitu. Jadi tim lawan atau tim syaitan sudah bisa mencetak gol, itu orang bertakwa masih bisa ingat sama Allah. Iya sih, kita salah. Lalu mereka bisa bangkit lagi. Subhanallah. Dan itulah kebaikan Allah kepada kita. Subhanallah. Rahmat Allah kepada ahli takwa. Walaupun udah gol, belum kartu mati, Allah masih kasih kesempatan kita ingat lagi sama Allah. Bukankah mengingat Allah itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala? Bukankah mengingat Allah setelah melakukan kesalahan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Sehingga kita dikasih kesempatan kedua, kesempatan ketiga, kesempatan keempat. Dan kadang-kadang kita lupa. Kita tidak anggap itu nikmat, kita tidak anggap itu anugerah, kita tidak anggap itu rahmat, karena fokus kita ke dunia, ke dunia, ke dunia. Kalau dapat job itu nikmat, kalau dapat uang hari ini nikmat, tapi kesempatan mengingat Allah setelah melakukan maksiat, kita seringkali lupa itu adalah nikmat dari Rabbul Alamin. Makanya hidup kita gak berkah. Kita lupakan nikmat Allah. Jadi bayangkan hadith tiga gua itu apa namanya, itu di pertahanan terakhir, lapisan pertama-tama jebol, begitu terakhir ingat, akhirnya ditinggalkan, ingat sama Allah. Tapi ayat ini udah jebol, pertahanan terakhir pun jebol, akhirnya gol tercetak. Tapi setelah itu zakarullah, Allah kasih kesempatan lagi, kalau kasih untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru li dzunubihim, maka mereka memperbaiki kondisi dengan beristighfar. Itulah ahli takwa. Maka bangunlah ketakwaan sehingga kita punya pertahanan berlapis. Dan kalaupun semuanya jebol, itu belum kartu mati, karena Allah memberikan kesempatan kita untuk mengingat Allah. Dan ketika kita mengingat Allah, kita akan kembali kepada Rabbul Alamin. Lihat bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ingatkah kita sabda Nabi yang sudah kita bahas, hadis Ibnu Abbas, ihfadzillah yahfadzka, jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Jagalah hak Allah, insyaallah Allah akan jaga kamu. Salah satu bentuk penjagaan terbesar kan dijaga dari api neraka. Dan salah satu bentuk penjagaan dari api neraka kan, walaupun kita sudah melakukan kesalahan dan seluruh defense kita jebol, seluruh pertahanan kita jebol, Allah kasih kesempatan lagi untuk mengingat Allah. Allah subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang perlu kita renungkan hadirin. Allah Maha baik kepada kita. Dan kalau ini rahmat Allah kepada orang yang bermaksiat, kepada orang yang melakukan fahisyah, kepada orang yang membuat perbuatan keji, lalu bagaimana rahmat Allah kepada orang yang telah melakukan ketaatan, melakukan amal soleh? Bagaimana rahmat Allah kepada orang yang sabar? Ini rahmat Allah, ayat ini rahmat Allah kepada orang yang melakukan fahisyah, perbuatan keji, jemaah. Keji. Dengarnya aja udah gak enak, keji. Lalu bagaimana rahmat Allah kepada orang yang sabar? Walaupun sore, tapi dia sabar. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Barang siapa yang ingin bertanya atau mengkoreksi, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, dan seluruh kaum muslimin diberikan rahmat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya. Ustadz mau bertanya, apakah ada kiat untuk merasakan lezatnya, nikmatnya dalam beribadah? Karena sedang futur, lalu segera bertobat, tapi kenikmatan beribadah menjadi berbeda dibanding kenikmatan beribadah menjadi berbeda dibanding dengan ketika sebelum futur. Iya, terima kasih. Pertanyaannya, hadirin Allah muliakan, jelas ada tipsnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada lebih dari satu hadis tentang masalah ini. Di antaranya mungkin hadis Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim ketika Nabi SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman." Akan merasakan manisnya rasa iman. Manisnya ibadah. Siapa mereka? Man radhiyallahu, man radhiya billahi rabba. Barang siapa yang ridho Allah menjadi Rabbnya. Wabil islami dina. Dan ridho Islam menjadi agama. Agama yang diamalkan. Yang menjadi jalan hidupnya. Wabi Muhammadin Rasulah. Dan Nabi Muhammad menjadi Rasul yang dia ikuti. Dalam riwayat yang lain, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, ada tiga hal. Kalau seseorang memiliki tiga hal ini, dia akan merasakan manisnya iman, manisnya ibadah. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasulah ahabba ilaihi mimman siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibanding siapapun juga. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibanding siapapun juga. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Lalu dia mencintai seseorang, dan tidaklah ia mencintai seseorang itu kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang itu melakukan ketaatan, orang itu soleh, orang itu berbuat baik, maka kita mencintai dia karena dia berusaha taat kepada Allah. Lalu yang ketiga, an yakrah, ia membenci kekufuran setelah Allah selamatkan dia, sebagaimana ia membenci jika dirinya dilemparkan ke dalam kobaran api atau dilemparkan ke neraka. Itu tiga hal yang seyogianya dikaji secara khusus ya. Suatu saat kita bisa kaji di sini luar biasa. Tapi kalau ditanya, itulah jawaban dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita futur lalu kita taubat, kalau kita taubat kita benar, insya Allah kita akan dapat itu, insya Allah. Asal kita taubat kita benar lalu kita amalkan dua hadis tadi, maka kita akan merasakan kenikmatan bahkan lebih dari sebelum kita futur. Jika sebelum kita futur kita nggak tahu hadis di atas dua hadis yang tadi dibacakan atau belum mengamalkan. Jadi intinya bukan sebelum atau setelah futur. Intinya benar nggak tobat kita, dan yang kedua diamalkan nggak dua hadis di atas. Allah Ta'ala bisawab. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya sekarang berada pada kondisi terlalu panik dan sangat cemas hingga berujung pada takut akan kematian. Bagaimana solusinya Ustaz? Apa bisa diredakan dengan zikir yang banyak? Terima kasih jazakallah. Jelas obatnya zikir jemaah. Allah yang berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub," ketahuilah dengan berzikir dan mengingat Allah hati itu jadi tenang. Ketenangan itu berzikir kepada Allah. Ketenangan itu adalah berzikir kepada Rabbul Alamin. Perbanyak berzikir. Maka hati kita akan tenang. Hadirin Allah muliakan. Tapi zikir bukan hanya dengan lisan. Ketika kita berzikir, coba resapi maknanya. Hayati. Lalu kita berusaha amalkan dalam kehidupan kita. Itu yang membuat orang itu akan jadi tenang. Hayati jamaah sekalian. Kata Ibnu Qayyim, di dalam hati seseorang tidak ada sebuah ruang dalam hati kita yang tidak bisa diisi kecuali dengan zikrullah dan ma'rifatullah. Dan kalau itu ruangan diisi, kita gak akan tenang. Kita gak akan dapat kebahagiaan yang sejati. Jadi coba isi dengan zikir. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustaz, tim serta semua umat muslim senantiasa berada dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Izin bertanya Ustaz, apakah memaafkan berarti harus bisa melupakan juga? Karena terkadang saya sudah memaafkan tapi sulit melupakan apa yang sudah dilakukan orang lain kepada saya. Terima kasih Ustaz. Iya, terima kasih. Hadirin Allah muliakan. Lupakan. Tutup memori itu dan lanjutkan perjalanan kehidupan kita. Udah lupakan. Dan kalau kita gak lupakan, gak enak hidup itu jamaah. Gak enak. Akhirnya kita trauma. Padahal itu bukan itu tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita itu untuk beribadah, bukan untuk trauma. Tujuan hidup kita untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk mengingat kesalahan orang kepada kita. Sekali lagi, tujuan hidup kita, Allah ciptakan kita bukan untuk mengingat kesalahan orang, tapi untuk beribadah. Tugas kita itu bukan mengingat kesalahan orang, tapi mengingat Allah. Itu yang harus kita camkan. Tugas nih, kita hidup ada tugas kan. Tugas kita mengingat Allah, bukan mengingat kesalahan orang kepada kita. Tugas kita tuh mengingat Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, bukan menghafalkan kesalahan orang kepada kita. Gak enak hidup demikian. Gak enak. Allah Ta'ala bisawab. Makanya Al-Imam Abu Nu'aym membawakan ucapan para ulama. Kata beliau, kalau Anda ingin balas, itu hak Anda. Tapi Anda gak pernah bisa tidur nyenyak. Tapi kalau Anda maafkan, Anda lupakan, Anda kan bisa tidur nyenyak. Anda pilih yang mana coba? Lihat ulama kasih tips tuh simple ya. Anda ingin balas. Kan kalau dendam itu kan diingat terus. Anda dendam, ingin balas. Itu hak Anda kalau balas setimpal. Kan udah kita bahas. Balas setimpal itu hak. Tapi gak akan bisa tidur nyenyak. Gak enak hidup kayak begitu. Kalau kita maafkan, kita bisa tidur nyenyak. Allah Ta'ala bisawab. Maaf, saya ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya ada pertanyaan. Nggak usah minta maaf, nggak apa-apa, nanya aja. Nggak buat salah kok. Tapi makasih adabnya. Bila saya telah melakukan perbuatan jahat kepada orang lain dan saya sudah menyesali, apakah itu sudah bisa menghapus dosa saya walaupun saya belum meminta maaf kepada orang tersebut dan belum memberikan balasan atas dosa yang pernah saya lakukan? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu wa iyyakum. Kita kan sudah bahas tentang bab taubat, jemaah. Apa sih taubat tuh? Apa syarat-syarat taubat? Ikhlas kepada Allah, terus mengakui, lalu menyesali, benar-benar nyesel banget, terus meninggalkan perbuatan dosa itu. Tapi kalau berkaitan dengan hak orang lain, selesai masalah? Belum. Kita disuruh minta maaf atau menyelesaikan atau mengembalikan. Hadirin Allah muliakan, kalau artinya kalau kita mengambil sesuatu dari dia, kita harus kembalikan. Kecuali kalau dia halalkan. Dan untuk dia halalkan, kita harus kasih tahu kan. Itu poinnya. Jadi tergantung nih, kita pernah ngambil sesuatu enggak, atau memang cuma butuh kata maaf aja. Cuma butuh kata maaf. Tapi kalau misalnya kita ambil sesuatu, kita harus kembalikan. Dan kalau kalau tidak ada barang atau tidak ada hal yang kita ambil, maka cukup minta maaf. Itu jika dia tahu. Kalau dia nggak tahu, kita nggak harus minta maaf kepada dia jika menimbulkan mudarat yang lebih besar. Sebagaimana keterangan para ulama tentang masalah ghibah. Apakah orang yang menggibah harus kasih tahu korbannya atau tidak? Dan kita telah jelaskan masalah ini, dan kita jelaskan keterangan para ulama dengan segala keterbatasan kita, bahwa jika dia tidak tahu, maka kita tidak harus sampaikan dan minta maaf kepada dia jika bisa menimbulkan mudarat yang lain. Dia jadi kesel, jadi marah, akhirnya ribet lagi. Yang harus kita lakukan adalah doa, minta ampun kepada Allah dan doakan dia, gitulah poinnya. Jadi intinya, kalau dia nggak tahu, dan ini kalau dia nggak tahu, kita nggak harus minta maaf langsung, tapi doakan. Tapi kalau dan kalau dia nggak tahu dan kita ambil sesuatu dari dia, kita tinggal balikan tanpa harus kasih tahu identitas kita. Kita kirim lah atau apalah, tanpa harus kasih tahu identitas kita. Terus kita tulis surat tanpa nama, minta maaf sebesar-besarnya, misal bisa. Terus kita doakan dia. Tapi kalau dia tahu dan dia merasa sakit, kita harus minta maaf. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz keluarga beserta seluruh tim dan kaum muslimin selalu diberikan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya. Izin bertanya Ustadz, pada episode menahan marah dikatakan kita perlu meredam goyil. Namun bagaimana jika pada titik tertentu kita jadi apatis dan rasanya tidak punya rasa marah lagi? Kira-kira apakah sikap seperti itu tepat? Jika tidak, bagaimana menyikapinya? Terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Ya, wa iyyakum. Fikum. Barakallahu. Bisa ya? Gak punya sifat marah lagi? Mungkin bisa ya. Tapi intinya gini loh. Kita ini gak marah itu takorruban, jamaah. Dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau Allah minta kita marah, kita marah. Maksudnya apa? Kan marah karena Allah. Kata Nabi SAW, "Authaqu urul iman hubbu fillah wa bughdhu fillah." Tali iman yang paling kokoh itu cinta karena Allah dan benci atau marah karena Allah. Bukan karena pribadi. Jadi kita itu enggak marah, menahan marah itu taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita renungkan dan kita dapat pahala. Kita itu gak marah karena mencari cinta Allah. Tadi kan Ali Imran 134 yang kita baca kan itu, wal kadhimina ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang menahan amarah, memaafkan, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi itu poinnya. Semua tergantung Allah Subhanahu wa taala. Tergantung Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh umat muslim di muka bumi mendapatkan perlindungan, rahmat, taufik, dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Afan, saya mohon nasihat Ustadz, bagaimana cara agar hati ini betul-betul ikhlas memaafkan sikap suami yang tidak pernah beriktikad untuk menafkahi istrinya. Tidak pernah beriktikad untuk menafkahi istrinya. Bagaimana sikap yang seharusnya diteladani? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih. Yang pertama, bagi para istri yang ikut dan punya suami yang menafkahinya dan sayang sama dia, bersyukurlah kepada Allah. Gak semua wanita seberuntung kita. Dan kalau kita lupa bersyukur, khawatir Allah cabut nanti. Jadi bersyukurlah kepada Allah. Dan buka bu, untuk yang bertanya, maafkan, amalkan dulu deh yang kita bahas. Jangan marah gitu, jangan marah. Sabar dan maafkan suami kita dan minta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Minta pahala dari Allah. Dan kalau bisa enggak nuntut, jangan tuntut. Nabi SAW bersabda, "Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum." Kalian tunaikan kewajiban kalian dan tunaikan hak orang lain dan minta hak kalian kepada Allah. Berat sih, tapi kalau kita bisa di level itu tuh luar biasa. Tunaikan kewajiban kita dan berikan hak orang dan minta hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Dan kalau bisa biar suami kita gak berdosa, tanggalkan hak kita aja. Sebagaimana surat An-Nisa 128. Biar suami kita gak berdosa. Dan insya Allah itu bakti kita kepada suami kita. Walaupun mungkin suami kita zalim, tapi semoga kalau kita mulai dengan kebaikan, Allah akan urai masalah rumah tangga kita dan Allah kasih hidayah buat suami kita. Jadi kalau kita tanggalkan dan kita udah maafkan, insya Allah itu ngebantu suami kita. Dan semoga Allah kasih hidayah karena kita sudah berbuat baik. Dan dalilnya surat An-Nisa 128, tapi panjang kalau kita baca ayat itu lagi. Kan cukup panjang lah keterangan ayat itu, tapi saya mention aja An-Nisa 128. Udah ada tuh di slide ya. Ini muratun khafat min ba'liha nusyuzan aw irada fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair. Wahdiratil anfusus syah, itulah. Tapi ayat-ayat ini butuh dikaji khusus, bahkan mungkin satu pertemuan. Ayat ini menarik banget buat ibu-ibu. Mungkin satu, mungkin di kajian ibu-ibu ya kita bahas ayat ini. Insya Allah bismillah. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Doakan dan juga doakan suami kita semoga dapat hidayah. Ngeluh nggak akan merubah hasil, tapi doa bisa merubah takdir, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita ngeluh? Kenapa kita enggak banyak doa? Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma hamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.